wa ayyuha mashhub al ba'd sifah yalzamu bir raf' lada dil ma'rifah wa ayyu hadha ayyuha alladhi warad wa wasu ayyin bi siwa hadha yurad. Dan ayyuha, ayyuha termasuk munada ayyuha, ayyuha itu yalzamu mashhub al, menetapi, ya, senantiasa menetapi mengikuti mashuba'al, isim yang beral, ba'd setelahnya, sifatan sebagai sifat. Paham enggak? Ayuha, ya ayuhan nas, ayuha, itu ayuha yalzamu mashuba'al, mengikuti, mengiringi, senantiasa mengiringi, senantiasa bersama gitu ya. Senantiasa menetapilah. Ayuha, lafad ayuha, ini lafad ayuha, senantiasa menetapi isim yang beral gitu loh. Setelahnya, isim yang beral yang datang setelahnya. Sebagai apa isim yang beral setelahnya? Sifatan, sebagai sifat hal itu. Jadi ayuhan nas, ayuha, ini kan munadanya. Setelahnya mesti isim yang beral sebagai sifat. Atau nanti ada isim yang lain. Yang jelas beral, ya ayuhan nas, ya ayuhan nafsu. Paham? Birrufi lada dil ma'rifah. Ya. Birrufa dengan rafa ya ayuhan nas. Ya. Lada dil ma'rifah di sisi munada yang ma'rifah ini. Ayuhan munada kan? Ma'rifah enggak? Ma'rifah ya. Ya, ayu makanya dia mal di tomah. Ya kan ayu munada. Ya. Dil ma'rifah kembali ke mana? Orang yang memiliki ma'rifah atau kembalinya kepada tadi ayu. Sepertinya pada ayu ya. Lada dil ma'rifah di sisi isim yang ma'rifah ini. Ayu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah kan ayu. Cuma di situ masih ma'rifahnya dengan iqbal ya kan iqbal al. Ayu tuh. Wa ayyu hadza ayyuha kemudian yang berikutnya ayyu hadza dan ayyuha ayyuha allazi ya ayyu hadza dan ayyu hadza allazi pasangannya itu ayyu hadza dan ayyu hadza allazi berarti ada tiga ya yang pertama ayyuha bahasanya sudah lewat kemudian ayyu hadza yang kedua ayyu hadza allazi yang ketiga warad ini pun datang datang fi kalamil arab ya sebagai sifat dari ayyuha. Kalau tadi ayyuha sifatnya beral. Kemudian yang kedua ayyuha sifatnya za. Yang ketiga ayyuha sifatnya allazi. Itu pun datang duanya ini sebagai sifat dalam kalam orang Arab. Paham ya? Wa wasu ayyin bi siwa hadza yurad dan mensifati ay dengan selain ini, dengan selain tadi yang beral atau dengan selain hadza dengan selain za ya maksudnya. Dan selain apa allazi yurad ala qaili dikembalikan ditolak atas yang berpendapat demikian. Sehingga tidak boleh katakan ya ayuha sahibu Umar. Enggak boleh. Karena setelah ayuhanya bukan yang beral, bukan pula isim syaraza, bukan pula isim mausul. Am enggak masalah kira-kira ini? Jadi ayuha menetapi isim yang beral setelahnya. Sebagai sifat i'rabnya birrafa dengan rafa ya lada dzil ma'rifah di sisi munada yang ma'rifah ini kemudian ayyuhadza ayyuhalladzi pun datang sebagai sifat bagi ayyu dza sifatnya ayyu ayyuha kemudian alladzi sifat bagi ayyuha dan mensifati wawasu ayyi menyifati ayyi dengan selain ini ya yurad ditolak ya dari terima paham ya insyaallah kalau paham ini kita masuk penjelasan syarahnya lebih mudah lagi yuqalu ya ayyuhar rajulu dikatakan ya ayyuhar rajulu kenapa di situ ayunya meletapi ha ayyuha wa innama lazimat hal ha liyakuna iwadhan mimma tasahiqu min al-idhafah sebutnya dalam hasyiah Ibn Hamdun al-Makudiyah